kong ayu najan ilat nang kabalungi nanging siranya sek omonge hina ane sira sing bakar ning jiwa ning waktu ne gepok ning badanira. Enak Kira.